yang tak biasanya. Mengharapkan dirimu itu yang kurasa, terpikat oleh gayamu yang membuatku terjerat cintamu. Terbuai oleh tingkahmu yang membuatku merasa aduh, cintaku kamu itulah diriku, kamu itulah jiwaku, kamu seperti itulah hasratku, kamu ku merasakannya di hidupku. Cintamu aku itulah, dirimu aku itulah, jiwamu aku seperti itulah, hasratmu aku itu yang ku mau dari kamu. Jiwa